membaca suratul Fatihah. Ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'alimna minhuma jahilna warzukna tilawatahu ana al-layl wa ana al-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Ya allamal guyuf fala yabuduhu syai'in min ilmihi wala ya'uduhu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik ibu dan bapak, untuk tahsin kita masih kita ngulang surah ketiga ayat 149. Kenapa diulang? Rekaman kemarin agak noise ya, kurang begitu bagus. Kita rekam karena memang inilah siaran kita satu jam juga di, ya dikurangi murata 15-45 menit itu ya. Tapi kita bisa berjam-jam karena direkam diulang nanti ya ibu dan bapak. Ini untuk ibu yang dari Jawa, yang Jawa mana ya Bu ya? Kemarin ingin pulang ke Jawa tapi ingin dapat rekaman untuk biar setiap hari bisa belajar. Masya Allah ya, ibu yang memberikan motivasi untuk saya membuat rekaman ini. Terima kasih ibu ya. Selamat jalan hari ini, hari Rabu ya ibu. Oh besok ya, hari Rabu akan pulang. Nanti insya Allah alamatnya sudah ada, nanti saya bisa kirim lewat pos ya. Insya Allah. Jadi silakan, ada kaset, ada CD, ada tulisan, ada apa, silakan untuk diperbanyak. Jadi jangan ada ungkapan untuk dibisniskan ya, tidak. Jadi kalaupun ibu terpaksa harus mengganti kaset, memang diganti kaset, tapi silakan diperbanyak. Ganti CD, ganti fotokopi, silakan diperbanyak. Seperti indeks Quran yang tercanggih juga ya, Masya Allah nanti. Lagi dikerjakan di susun Bu Ermi, mudah-mudahan cepat selesai. Ya sudah ya mungkin ya. Kemarin tinggal daftar isi, jadi saling menunjang. Kata Pak Suhaimi ya, banyak banget ini indeks ya, nggak apa-apa, coba nanti buktikan. Kita kalau banyak peta, banyak alamat, banyak denah kan nggak susah. Semuanya denahnya benar tapi ya. Jadi kita kalau alamat Kayu Manis itu mana sih? Ada yang ngasih tahu, oh dari stasiun kereta api Jatinegara ke belakang lintasan kereta ada apotek Pertiwi, terus tanya. Masjid At-Taubah, tanya aja kantor RKM. Kantor RKM, kantor Radio Kayu Manis, kantornya jangan radionya. Tanya rumah yatim nomor 12. Ada lagi yang ngasih tahu, oh kalau naik mobil itu di pas tol Yogo itu, tol Priuk, nah belok kiri lagi di belakang SMK 5. Nah, itu persis rumah yatim. Ada yang ngasih tahu lagi, oh enggak kalau dari Matraman, no. Dari Pramuka ada APB 04 dari situ. Ikutin APB 04 aja dari pintu rel kereta Pramuka terus Kayu Manis 8 terus ikuti APB aja nanti ketemu STM 3, SMK 5. Nah ini seperti itu ya. Jadi indeks itu ibarat seperti itu. Kita banyak denah, banyak petunjuk-petunjuk ingin. Saya ini bingung nih, kurban bagaimana? Oh ada bab kurbannya. Oh saya mau haji, ini banyak yang bertanya ya. Jadi minimal nanti jangan sampai lupa tanggal 9-nya ya, Saum Arafah. Itu kalau buat kalender di sini, di apa kalender yang ada, bahwa Hari Raya Idul Adha itu tanggal 8. Berarti ini tanggal 10 ya, Idul Hijjahnya. Jadi tanggal 9-nya itu hari Minggu. Ada yang Saum dari Sabtu Minggu, ada juga yang Saum dari tanggal 1. Nah apa-apa, tapi jangan sampai ketinggalannya tanggal 9-nya itu ya, insyaallah. memiliki rezeki kurban untuk berkurban. Ada yang haji, alhamdulillah ya. Hari ini kloter pertama. Kemarin saya mengadakan seminar di Departemen Agama, pertemuan bulanan, per 6 bulan ya, per semester. Itu pertemuan penyuluh-penyuluh agama Jakarta Timur. Alhamdulillah ya, banyak sekali Pak Ustadz, Pak Kiai yang hadir di sana. Itu yang menarik dari pertemuan itu ya, diantaranya kasih apa penaisnya itu akan menjalankan ibadah haji tugas ya hari ini. Selamat jalan Bapak ya. Hari ini mengadakan perjalanan ibadah haji tugas dari Departemen Agama. Dan yang menarik yang saya tangkap kemarin itu ya, bahwa penyuluh-penyuluh itu memang dananya minim, tapi kita tidak demikian. Karena kita yang harapkan adalah ridha Allah. Karena harus ada sebagian kelompok, sebagian orang yang mengingatkan gitu ya. Baik Yopitin. Nah ini, kemudian dari ungkapan kemarin Direktur Penais ya, masalah yang menyampaikan itu materi. Bahwa usia pendidikan di Indonesia ini kurang lebih ada 100, antara 100 sampai 130 juta. Dari jumlah 130 juta yang bisa baca Quran, yang bisa memahami Quran, yang bisa menjalankan Quran, itu sekitar 8 juta, bayangkan. Jadi kalau dihitung, setiap 130 orang yang bisa baca Quran, yang mengamalkan Quran hanya 8 orang. Nah ini, khawatir ya kita. Nah ini perlu ada pengingat, perlu ada belajaran kembali untuk putra-putri kita. Karena ini generasi ini akan menjadi hilang, generasinya hilang untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi tidak lagi senang dengan Quran. Buktikan aja, kita tidak usah nunjuk orang lain. Putra-putri kita lebih suka dengan televisi, dengan kaca-kaca, layar kaca. Lebih suka dengan permainan-permainan game. Tapi mereka kurang begitu suka dengan Al-Quran. Ya jangan begitu, Pak Hari anak saya masuk. Alhamdulillah, berarti kalau seperti itu. Itu bukti kalau sudah main game, Masya Allah, lupa waktu kalau tidak diingatkan. Hei, sholat. Itu tetap aja. Karena memang menantang. Nah inilah tugas kita ya semua. Makanya saya salah satunya dengan metode komputer ini, Insya Allah akan memberikan sedikit ya paling tidak rasa jenuh yang ada, tidak jadi jenuh lagi belajar dengan komputer. Seperti tadi malam ya Pak Suwondo ini. Jadi kabar gembira untuk warga Cempaka Putih kalau nggak salah ya sana, itu belajar Senin malam ya Senin malam Selasa, tapi nanti dipindah menjadi Rabu malam Kamis. Jadi yang ingin hadir Rabu malam Kamis pada maghrib, kita belajar pakai teknologi, pakai komputer. Buktikan bahwa belajar tajwid itu menyenangkan dan mudah. Baik Ibu, ya kita akan belajar tuh sini. Insyaallah nanti tengah disusun resumenya, ringkasan dan tanya jawabnya ya. Doakan semoga cepat selesai. Sebelum kita ke tahsin, kita masih meneruskan tanya jawab tajwid. Saya lagi di depan komputer aplikasinya. Kita cari yang mudah-mudahnya aja dulu ya. Tentang hukum lafaz Allah. Ini tadi malam Pak Suwondo udah diajarin ya di sana ya. Di sini baru nih. Itu terima kasih nih Bu Erni. Nih PowerPoint ini sangat menarik sekali, tapi kalau boleh kalau boleh ada kalau-nya ya. Ini kan bagus untuk dicetak. Tapi kalau untuk pengajaran PowerPoint-nya bentuk tulisannya mungkin agak sedikit bervariatif ya. Itu jangan Arya atau apalah, nanti ya ada segi seni sedikit. Kemudian bagannya kalau boleh pakai PowerPoint biar bisa dimodifikasi. Kalau ini kan dari Excel ya ngambilnya, harus kembali ke Excel lagi itu. Nah ini tuh lihat ya, belajar mudah. Ibu dan bapak yang belum memiliki aplikasi komputernya bisa dilihat di halaman 31 buku wajib warna hijau daun yang ditulis oleh Al-Mahsyud Syafi'i. Buktikan betapa mudah belajar Al-Quran. 2009 bukan hanya bisa mudah belajar, bisa mengajar. Buktikan ya. Kita tidak mau beri janji, yang penting bukti. Coba nanti ya kita buktikan. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kita memahami Al-Quran. Dan mengamalkan tentu. Di sini ada hukum membaca lafaz Allah. Hukum membaca lafaz Allah, ini ada bagannya. Tuh ya. hukum membaca lafadz Allah pertama ini karena kita tengah membuat tanya jawab, apa yang dimaksud dengan hukum membaca lafadz Allah atau bagaimana cara membaca lafadz Allah? Jawabannya yaitu hukum-hukum tentang tata cara membaca lafadz Allah ini tuh, ada berapa hukumnya. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum membaca lafadz Allah adalah bagaimana caranya, apa ada hal-hal apa saja, bagaimana dengan cara pengucapan. Pengucapan lafadz Allah, apa memang harus Allah atau Allah? Atau bagaimana kalau tipis lillah? Nah ini. Ada berapa hukum tentang membaca lafadz Allah? Pertanyaannya kan gitu, dijawab ada dua. Ada dua, yaitu taqlid. Ini sumbernya bisa dilihat di buku putih. Buku wajib kedua halaman 125. Atau di buku wajib pertama, buku hijau, halaman 31-32. Itu ya. Ada dua. Satu taqlid, kedua tarqiq. Kalau dalam istilah buku pertama, tafkhim dan tarqiq. Tafkhim tebal, tarqiq tipis. Tafkhim itu sebetulnya kurang cocok untuk lafadz Allah. Tafkhim itu untuk raw, tafkhim. Tetapi untuk lafadz Allah sebaiknya diungkapkan taqlid, ya, taqlil itu ya. Dan tarqiq. Nah, ini ya. Satu, taqlid dibaca tebal. Apa yang dimaksud dengan taqlid? Nah, taqlid artinya tebal atau gemuk. Sedangkan menurut istilah ialah mengucapkan huruf dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Apabila, ya, apabila lafaz Allah berharokat fathah atau dhammah. Maksudnya, lafaz Allah ini bukan persis di lafaz Allahnya. Sebelum ya. Apabila sebelum, ini ketinggalan sebelumnya di sini. Apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Ini sebelumnya di sini. Ditambahkan nanti kalau ibu dan bapak sudah mendapatkan ringkasan atau resumenya. Tanya jawabnya. Nah ini. Bagaimana cara mengucapkan taqlid ini? Taqlid atau dikatakan kalau kita sudah terbiasa dengan tafkhim ya. Tuh. Mengucapkan huruf lam, lafadz Allah dengan tebal sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Sementara suara A lebih mendekati dengan O. Allah. Nah, kita lihat bagan skemanya ya. Hukum membaca lafadz Allah. Hukum membaca lafadz Allah pertama dibaca tebal. Di buku pertama istilahnya adalah tafkhim, halaman 31-32. Di buku kedua disebut taqlid ya, taqlid. Boleh tafkhim, boleh taqlid ya. Jadi hukum membaca lafadz Allah tebel, bunyi O. Kenapa harus terjadi seperti itu? Kapan terjadinya? Apabila sebelum lafadz Allah ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Apabila sebelum lafadz Allah ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Ah, gak ngerti aku. Nih, di sini ada hyperlinknya ya. Langsung diklik di sini, nanti keluar contoh. Tuh ya. Nah, lafadz Allah dibaca tafkhim atau taqlid. Ini lihat ya, aplikasi komputernya. Nanti ibu dan bapak bisa menikmati. Ada tulisan di sini, Rasulullah. Apa yang beda? Yang beda dalam tulisan di sini, ibu ada ya di halaman 31-32-nya ya. Tuh, di buku wajib, Rasulullah. Apa yang beda? Oh, enggak ada yang beda. Oh, kalau di buku ibu bedain. Di atas lamnya ada domah, domahnya lingkarin. Nah, kalau di aplikasi komputer beda di sini. Rasulullah, Rasulullah. Lam ke Allahnya itu warnanya biru. Nah, di atas lam itu ada yang merah tuh. Ya, ada yang warna merah tuh. Ngedip-ngedip. Inilah penyebabnya. Jadi kalau tiba-tiba kita malam makan sekali ya. Nah, makan gurame atau makan ayam atau makan soto. Tiba-tiba habis makan soto, kok sakit ya kaki? Oh, asam urat kenapa? Oh, wasilahnya. Oh, tadi makan jeroan gitu kan. Hakikatnya Allah ya, gitu. Nah ini, jadi kita tahu apa penyebabnya. Inilah belajar dengan saya. Tuh lihat, Rasulullah. Oh itu. Jadi lafad Allah dibaca tebel, taglid, tetafim, bunyi O itu. Kalau sebelum lafad Allahnya tuh ada yang merah, yang tuh. Merah, hitam. Kedip-kedip, berkedip. Rasulullah. Oh itu penyebabnya. Iya itu. Hurufnya apa saja. Hurufnya apa saja. Yang penting barisnya. Atau sebelahnya tuh. Rahmatullah. Tuh. Ya, hitam kan rahmatullah. Sebelah kirinya. Rahmatullah. Tuh. Ini penyebabnya yang jadi merah. Oh itu tuh. Rahmatullah. Tafkhim, tebel. Dibaca tebel berbunyi O Allah. Jangan kayak AA ya. AA Ari. Dari Sukabumi. Masa Allah. Jangan Allah ya. Allah. Rasulullah. Itu. Dibaca tebel. Karena sebelumnya berbaris di atas. Atau domah. Bagaimana dengan yang ini? Syahidallah. Dibaca tebel. Kenapa itu? Sebelumlah pada Allah ada huruf dal, barisnya fathah. Yang merah. Ini penyebabnya yang merah itu. Tuh. Tuh. Bagaimana dengan ini? Nasrum minallah. Nasrum itu nasrum itu ditahan karena idgham bigunnah. Domah tahan ketemu mim. Nanti bahasannya ya supaya enggak bingung. Nasrum minallah. Jangan nasrum minallah, minallah. Assalamualaikum warahmatullah, warahmatullah, warahmatullah ya. Gitu. Di seni-seni gitu. Nasrum minallah. Tuh ya, lafaz Allahnya dibaca tebal. Tafkhim karena sebelum lafaz Allah ada huruf nun yang berbaris di atas. Atau kalau mudah, lafaz Allah dibaca tebal kalau sebelumnya baris atas, baris atas. Baris atas bisa fathah, bisa dhamma. Tuh. Kembali bahwa hukum membaca lafaz Allah dari bagian ini ada dibaca tebal, tafkhim atau taglid. Ada juga yang dibaca tipis. Tarkik. Apa itu tarkik? Dibaca tipis. Kapan? Apa yang dimaksud dengan tarkik? Tarkik artinya tipis atau kurus. Kalau tadi gemuk, ini kurus. Yaitu apabila lafad Allah didahului oleh huruf yang berharokat di bawah, berharokat kasroh, bunyi i. Mengucapkannya tipis. Sehingga tidak sampai memenuhi mulut ketika mengucapkannya. Tarkik ya. Tarkik artinya, nih. Tarkik artinya tipis atau kurus. Kapan terjadi lafaz Allah dibaca tipis? Yaitu apabila lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Mengucapkannya tipis. Sehingga tidak sampai memenuhi mulut. Ketika mengucapkannya. Tuh. Bagaimana cara mengucapkannya? Nah, mengucapkannya tipis. Sehingga suara yang keluar bukan O tapi A. Jangan bismillah. Bismillah. Kan Allahnya orang Islam mah Allah bukan Allah. Lain lagi. Itu lain lagi. Dalam pengucapan melain. Ya. Dalam artian maksudnya tergantung. Lafaz Allah ini dibaca tipis atau tebal. Tergantung baris sebelumnya. Karena baris sebelumnya di, baris di atas. Masih dibaca O, dibaca tebal. Allah, Rasulullah. Kalau sebelum lafaz Allahnya baris di bawah. Rasulillah, Bismillah. Itu. Ya bunyi A. Tuh, ada bagannya ya. Hukum membaca lafaz Allah. Yang kedua adalah dibaca tipis atau tahqiq halaman 32 ya. Kapan terjadi? Apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berharokat kasroh. Atau sebelum lafaz Allah baris bawah. Sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris kasroh, berbaris di bawah. Boleh. Nih lihat aplikasinya pakai hyperlink nih. Klik di sini, diklik. Tengkreng, gitu ya. Diklik, nah itu. Tuh, keluar kan. Lafaz Allah dibaca tarkik atau tipis. Perhatikan dengan seksama. Di halaman 32 ada ya, tuh. A'udzu billah. tolong ibu lingkari kasrohnya itu di bawah, Pak. Itu penyebabnya itu. Kalau di aplikasi komputer saya ini, yang merahnya ini, tuh. Itu yang penyebabnya itu, yang merahnya itu. Nah, itu ya. A'udzu billah. Oh, itu. Hurufnya apa saja? Hurufnya apa saja? Yang penting barisnya. Itu tuh. A'udzu billah. Jangan a'udzu billah. A'udzu billah, ya. Ini. Tuh. Bismillah. Itu tuh penyebabnya itu. Yang merah itu. Tuh. Alhamdulillah. Bukan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu. Bi'ayyamillah. Tuh. Sebelum lapan Allah ada huruf yang berbaris di bawah. Dibaca tipis berbunyi A. Allah ya. Seakan-akan Tuhannya orang lain. Tapi enggak ini. Dalam bacaan karena apa? Ada penyebabnya. Ya, bunyi A terjadi kalau sebelumnya berbaris di bawah atau kasroh. Jadi jangan biayamilloh, biayamillah ya. Tuh. Aplikasinya. Jadi lafaz Allah ini tuh bagannya dibaca tebal, taqlid, tafhim ya. Kapan terjadi? Apabila sebelum lafaz Allah ada huruf yang berbaris fathah atau dhammah. Hukum membaca Allah, lafadz Allah ini dibaca tipis atau tarkik halaman 32. Kapan terjadi? Apabila sebelum lafadz Allah ada huruf yang berbaris kasrah. Kita lihat lagi nih aplikasinya, contohnya lagi. Meyakinkan mana tipis, mana tebal. Hyperlinknya ini. Tuh, Rasulullah. Apa yang menjadi penyebabnya? Kita lihat. Yang merahnya itu nih, ditaklingkari. Rasulullah. Kenapa dibaca tebal? Karena yang merah. Karena baris di atas. Hurufnya apa saja? Yang menjadi tipis dan tebal adalah barisnya. Tuh. Rahmatullah. Syahidallah. Nasrum minallah. Yang merah penyebabnya. Itu menyebabkan tebal. Oh, yang tipisnya bagaimana? Coba kita lihat aplikasinya. Nih. Tuh ya. Ada tipis, ada tebal. Nih. Lebih besar kan layarnya, merah. A'udzu billah, yang merah penyebabnya. A'udzu warna hitam, billahnya warna biru. Tapi yang penting yang warna merah ini nih. Ya, tak tunjuk nih pakai kursor. Nih, yang merah ini. Jadi kalau ini barisnya di atas, jadi tebel. Allah, Rasulullah, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, jangan. Tuh ya. Tuh, bismillah. Alhamdulillah. Penjabatnya yang merah. Bisa ya? Bisa dipahami? Bi'ayyamillah. Saya katakan 2009 tidak ada orang yang gak paham tajwid. Karena apa yang saya sampaikan seperti ini, ibu dan bapak bisa dengar berulang-ulang dan bisa lihat caption di slide komputernya. Nih, lafadz Allah. Hukum membaca lafadz Allah ada dua. Ada dibaca tebal, tadkhim atau taglid. Ada dibaca tipis. Kapan dibaca tebal? Sebelum lafadz Allah ada huruf berbaris fathah atau dhammah. Dibaca tipis atau tarkik. Sebelum lafadz Allah ada huruf yang berbaris kasrah. Kita lihat perbandingannya. Ini aplikasinya. Kalau nggak kecontoh kan susah. Tuh, bayangkan ya. Rasulullah. Yang tadi kan, tuh barisnya di atas kan yang merahnya. Tuh, Rasulullah. Merah penyebabnya. Bandingkan. Rasulullah barisnya di atas. Merah. Dilingkari, tak lingkari ini ya. Lihat di bawah. Bismillah. Barisnya di bawah tuh. Ini penyebabnya yang merah. Jadi hurufnya, huruf ini apa saja? Sebelum lafadz Allah yang biru ini, soal huruf, huruf hijaiyahnya apa saja? Yang menjadi lafadz Allah ini tipis atau tebal adalah baris ini. Kalau di atas, kalau enggak fathah atau dhammah. Kalau di bawah, kasroh. Kalau sebelum lafadz Allah baris atas, menjadi tebalah dia bunyi O. Kalau sebelum lafadz Allah baris bawah, menjadi tipis. Bismillah. Itu perbandingannya. Jadi kalau enggak dibanding-bandingkan, enggak paham. Tuh, Rasulullah. Rasulullah. Lafadz Allah dibaca tebal bunyi O karena sebelumnya berbaris di atas. Ini perbandingannya. Sama kan? Ini lihat ya aplikasinya nih. Saya jalankan. Ini kan tuh baris di atas. Rasulullah dilingkari. Ini juga tak lingkari. Bismillah. kita lihat aplikasi komputer saya jalankan nih. Animasinya. Tuh. Tuh. Tuh. Ya. Rasulullah. Kalau diganti baris jadi Rasulullah. Ya. Tergantung nanti kedudukan kalimat. Bisa domah, bisa fathah, tergantung kedudukan kalimat. Bisa maf'ul, bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar. Yang bawah. Tuh. Nah ini. Kedip-kedipan ini. Ini penyebabnya nih. Yang merah dilingkari kuning. Tuh. Ngedip ya. Ah, penasaran saya ngedip. Kapan-kapan datang ke taklim. Bawa CD blank untuk di brain ya. Pakai Nero. Atau pakai program lain. Tapi jangan kepakai USB flash disk ya. Karena banyak virus. Sayang ini komputer saya ngerjain berbulan-bulan. Bertahun-tahun. Hilang dengan virus. Walaupun saya sudah saya backup. Tuh. Tuh. Bismillah. Nih. Ini yang ngedipnya ini nih. Ibu tidak akan pernah lupa dengan kedipan-kedipan ini. Tuh. Sama seperti halnya ibu tidak pernah lupa dengan suami tercinta saat ngedipnya. Nah ini tuh. Ya. Tuh. Tuh. Ini penyebabnya. Penyebab lafaz Allah dibaca tipis dan tebal bukan huruf, tapi baris. Baris ini bisa fathah, bisa domah, itu tebal. Barisnya sebelum lafaz Allah bisa kasroh, itu tipis. Tuh. Ya. Tuh. Nah ini aplikasinya. Rasulullah. Rasulullah. Tuh. Aplikasi ini. Aduh pengen ya. Punya. Ya silahkan nanti ya. Tuh. Nah ini. Jadi anak-anak insya Allah dengan aplikasi seperti ini akan tertarik. Ya memang PS2 atau game-game itu lebih menarik daripada ini. Tapi ya diingatkanlah. Gitu. Main game ya ada waktunya. Belajar ada waktunya, ngaji ada waktunya itu ya. Tuh, tuh. Nah ini penyebabnya. Penyebab lafaz Allah dibaca tipis dan tebal bukan huruf, tapi barisnya. Hurufnya apa saja. Ini yang kadang-kadang orang gak paham. Jadi gak ngerti penyebabnya. Sama seperti halnya kita berobat ke dokter, kalau belum dokternya gak. Sekarang kan dokter sekarang lebih canggih, ada laboratoriumnya dulu. Kadang-kadang main kasih obat aja kalau dulu makan, sekarang gak sembarangan. Harus di laboratorium, cabut gigi aja di lab dulu kan gitu. Nah ini penyebabnya tuh. Jadi cari penyebabnya dulu, baru kasih obat kan gitu. Gitu. Ini mau main kasih obat aja tuh. Rahmatullah. Lafadz Allah dibaca tebal bunyi O karena sebelumnya berbaris di atas. Atau doma. Syahidallah. Tuh. Lafadz Allah dibaca tebal bunyi O karena sebelumnya berbaris di atas. Atau berbaris fathah. Nasru minallah. Lafaz Allahnya dibaca tebal. A'udzubillah. Lafaz Allahnya dibaca tipis. A'udzubillah. Bunyi A. A'udzubillah. Yang merah yang penting. Lafaz Allah dibaca tipis. Bunyi A. Karena sebelumnya berbaris di bawah. Atau kasrah. Tuh. Ganti kan tulisannya tuh. Nah ini insya Allah. Tuh. Setiap tahun, setiap bulan. Di majelis ta'lim ada. Selalu ada hal yang baru. Tuh. Bismillah. Tuh. Lafaz Allah dibaca tipis bunyi A karena sebelumnya berbaris di bawah. Atau kasroh. Tuh. Alhamdulillah. Bi'ayyamillah. Itu penyebabnya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Erni. Ini saya enak sekali. Jadi Bu Erni yang nulis Latinnya. Saya bagian Arabnya. Ya, huruf hijaiyahnya. Tuh. Sudah jadi di komputer. Itu maaf ya. Tahsin, wah saya pengen tahsin. Tahsin penting, tajwid juga penting juga. Kalau nggak belajar tahsin kan gimana gitu ya. Nanti kita main baca-baca aja. Tapi nggak memahami bagaimana cara membaca. Terus sudah saya selesaikan. Baik, sambil nunggu render komputernya. Sudah selesai. Ada waktu 10 menit, 14 menit ya. Tahsin kita. Kemarin rekamannya juga pas saya cek di rumah. Ternyata noise. Saya ulang lagi ya. Insyaallah. Ayat ke-149. Untuk kaji kita surah Al-Imran. Untuk murotalnya bisa dipersiapkan untuk hari Rabu. Surah Al-Waqiah ayat 57. Ayat 57 sampai 96. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat 1 sampai 20. Tuh ada suara saya kan? Canggihnya belajar kita. Allahu Akbar. Ini Allah yang punya ilmu ya. Masya Allah. Kita hanya segelintir. wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita hanya Masya Allah sedikit sekali bila dibandingkan dengan ilmu Allah, bagikan setitik setetes air di lautan. Masya Allah. Saya tulis dulu ya sebentar. Hukum membaca lafaz Allah ya. Lafaz Allah. Baru sangat mengganggu sekali belajarnya. Tapi ini sangat bisa diulang berulang-ulang. Gitu ya. Bisa diulang-ulang kapanpun ibu dan belajar. Bahkan bisa dikasih untuk putra-putri kita yang ada di luar negeri atau di mana saja. Mudah sekali. Itu. Banyak ya aplikasi-aplikasi canggih. Tapi ini juga tidak kalah canggihnya untuk saat ini. Apalagi nanti sudah pakai Macromedia Place, Director, Macromedia, itu insya Allah ya. Ada. Karena sekarang kalau beli-beli buku kan sudah pakai apa CD tutorial. Saya matikan dulu komputernya. Nah, Alhamdulillah ya. Nah, ini. Baik, dilihat surah ketiga surah Al-Imran ya. Ini ada Pak Abdul Jabbar. Ini semangat sekali remaja masjidnya dikumpulkan untuk belajar ya. Masya Allah. Biar kita lebih bagus, lebih banyak lagi generasi, regenerasi. Kalau kita tiada, anak-anak kita sudah banyak yang ingin memajukan masjid. Jangan sampai ayah, ibunya tiada, masjidnya kosong. Padahal itu masjid itu dibangun, didirikan dengan cukup biaya. Nah ini. Baik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات 149 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا. Panjang, cara dihentikan. Kita mau jadi salah ya, karena tidak ngelirik ke kiri. Padahal itu kalau disambung menjadi pendek. Kemarin ada yang bertanya, Matobi tidak dibaca panjang kapan tari? Oh, Matobi tidak dibaca panjang kalau lima hal. Kalau Matobi ini satu ketemu Ali Tuan Komariah. Kedua Matobi nya ketemu Ali Tuan Samsiah. Ketiga, matobinya ketemu lafad Allah. Keempat, matobinya ketemu huruf manti. Kelima, matobinya ketemu huruf bertasdid. Kalau disingkat, malah dua. Matobi tidak dibaca panjang kalau ketemu ada sukun sama tasdid. Ada sukun apa? Ya, alif lam kan ada sukunnya. Huruf bertasdid, alif lam samsiah. Lafad Allah ada tasdidnya, itu ya. Nanti kita dengan contoh aplikasinya lebih mudah. Dari sini, kalau dihentikan betul alladzina kafaru, tapi kalau disambung menjadi pendek karena setelah matobinya ketemu alif lam samsiah. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sulthana وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ. Ayat 151 ya, ini Pak Ustaz Afifu. Pak Afifi, insya Allah. Nih, belajar itu memang enak. Sama seperti bawa mobil kan? Lancar, manakala kita sudah terbiasa membawa mobil. Walaupun kadang-kadang nggak belajar dulu ya. Tapi lebih baik rambu-rambu lalu lintasnya dimiliki. Rambu-rambu baca Qur'annya. Itulah tajwid. Ini ayat ke-152. Walaqad. Qaqalah Sugro. Walaqad Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu iltahussunahum hum. Ikhwas Safawi. Iltahussunahum bi'ilnih. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu iltahussunahum bi'ilnih. Hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa'asaitum. Tum. Lalu dihentikan jadi wa'asaitum idhar. Kalau disambung jadi idgham mimi, idgham mutamassilin. Wa 'asaitum min ya, iklab itu ada sama sedikit. Wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Walaqad afa ankum. Wallahu fadlin 'alal mu'minin. Ayat 153. Il zal. Il bukan ide, jangan kol-kolah. Il zal. Dal titik. Il tus'iduna wa la talwuna 'ala ahadin warrasulu yad'ukum fi ukhrakum. Yad'ukum fi ukhrakum fa'asabakum ghamman bighammin likay la tahzanu. Likay la tahzanu ala ma fatakum. Ala ma fatakum wa la ma asabakum. Wallahu khabirun bima ta'malun. Ya, ini ayatnya panjang nih, 154. Thumma anzala 'alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum. Ta'ifatan minkum wa ta'ifatan قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. مدلين قل إن الأمر كله. Bukan كله tu ya, salah ya. كله. Saya lihat jam sudah mau habis. Nah ini konsentrasi terganggu jadi. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا